السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء، أندن ساري خطا بارك بابن سموغا سننتيسا mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang As-Siratul Nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita seputar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, setelah beliau diangkat menjadi rasul, beliau menyampaikan dakwah secara rahasia, secara sir. Itu pun mendapatkan gangguan dari kaumnya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk memberikan pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin. Satu persatu masuk ke dalam Islam. Namun mereka ketika itu melakukan ibadah, mengerjakan sholat secara rahasia, sehingga sempat kejadian sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hendak mengerjakan sholat, maka mereka pergi ke tempat yang jauh, ke lereng bukit, lalu kemudian mereka mengerjakan sholat di sana. Namun pada saat mereka sedang mengerjakan sholat, ternyata ada sebagian kaum musyrikin yang melewati mereka dan mengetahui aktivitas kaum muslimin, sehingga sempat terjadi perkelahian. Dan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempat melukai salah seorang dari kaum musyrikin, sehingga disebutkan bahwa itu darah yang pertama kali ditumpahkan di dalam Islam. Siapa yang melakukannya? Ada yang masih ingat? Siapa yang sempat memukul seseorang dari kaum musyrikin yang menyebabkan dia terluka? Gak ada yang ingat? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau salah seorang di antara 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah. Walhasil, satu persatu masuk ke dalam Islam. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Haritha, Bilal bin Rabah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, Abu Salamah, Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nampakkanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu dakwah tauhid, dan berpalinglah engkau dari kaum musyrikin. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan dakwahnya, maka semakin kuat pula perlawanan kaum musyrikin, sikap penentangan mereka dan upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menghalangi manusia dari mengenal Islam, dari memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berupaya untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Bagaimana caranya agar mereka yang telah masuk ke dalam Islam murtad kembali? Ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Di antara mereka ada yang melakukan teror-teror, bahkan dalam bentuk penyiksaan seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah, dan seperti yang dialami oleh keluarga Yasir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada pula yang menyebarkan syubhat ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu. Khabbab ibn al-Arad ini termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Beliau menjelaskan bahwa dahulu beliau ini seorang yang diupah. Beliau bekerja pada seorang musyrik yang bernama Al-As bin Wa'il. Dia bekerja pada Al-As bin Wa'il dan dia mendapatkan upah. Nah, ketika Khabbab bin al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu diketahui oleh Al-As bahwa dia telah menjadi seorang muslim, menjadi bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia enggan untuk membayar upah dari pekerjaan Khabbab ini. Dia enggak mau membayarnya. Akhirnya menumpuk. Semakin menumpuk, tidak juga dibayar. maka Khabbab mendatangi Al-As untuk menagih hutangnya. Apa kata Al-As bin Wa'il kepada Khabbab? La wallah, la akhdhika hatta takfur bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak akan melunasi hutangku kepadamu sampai engkau mengingkari apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai engkau mengkafirinya, artinya kamu murtad kembali, tinggalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khabbab عند الأرض, لا والله لا أكفر من محمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. Demi Allah, saya tidak akan ingkar kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kamu mati dan sampai kamu dibangkitkan, sampai engkau dibangkitkan setelah kematian. Jadi Khabbab bin al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu telah mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang apabila dia telah mati, suatu saat dia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang masyhur di kalangan Arab, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Oleh karena itu Khabbab bin al-Arad menegaskan ini untuk mengingatkan Al-As bin Wa'il bahwa di sana ada hari kebangkitan, ada hari pertanggungjawaban. Saya tidak mengingkari apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kamu mati dan sampai kamu dibangkitkan. Kata Al-As bin Wa'il, ah, kalau begitu, apabila aku mati lalu kemudian aku dibangkitkan, maka ketika engkau datang kepadaku untuk menagih hutang, maka di sana nanti di hari kebangkitan saya akan memiliki harta yang melimpah. Kata dia, saya akan memiliki anak banyak. Baru ketika itu saya akan membayarnya. Ya. Dia mengomentari ucapan Khabbab bahwa kalau dibangkitkan ya sudah, nanti di hari kebangkitan aja saya bayar. Nanti kalau saya dibangkitkan, saya punya harta yang banyak, anak saya banyak, nah kamu datang kepadaku, saya akan melunasi utang saya kepadamu. Ini namanya apa? Sotak. Sotau. Asal bunyi. Ya, asal menjawab. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kaitannya dengan ucapan si orang ini, Al-As bin Wa'il. Ingat-ingat ini namanya. Penting mengingat nama para sahabat, nama orang-orang musyrikin yang mereka melakukan perlawanan terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini orang? Al-As bin Wa'il. Turun firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ucapan dia, afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala lahu tayanna ma lahu wa walada. Apakah engkau melihat orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami lalu dia mengatakan, nanti kalau saya dibangkitkan saya akan mendapatkan harta yang banyak dan anak yang banyak. Attala' al-ghaib. Apakah dia mengetahui perkara ghaib? Kata Allah, apakah dia mengetahui perkara baik? Amit takhadha inda ar-rahmani ahda? Apakah dia atau apakah dia punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia dibangkitkan maka dia akan diberikan harta yang melimpah? Kalla, sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqul. Kami akan catat apa yang dia ucapkan. Wa namuddu lahu min al-'adab madda, dan kami akan menyiapkan untuknya siksaan yang berat, siksaan yang akan dipanjangkan untuknya. Wa narithu ma yaqulu wa yatina farda, dan kami akan menjadikan hartanya itu diwarisi oleh keluarganya, dan dia akan datang menghadap kami dalam keadaan farda, sendirian, dalam keadaan sendirian. Dia tidak akan membawa harta, dia tidak akan ditolong oleh anak-anaknya. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, syubhat, syubhat dari kaum musyrikin. Dia mengatakan, kalaupun dibangkitkan saya akan menjadi orang kaya. La haula wala quwwata illa billah. Siapa kamu? Engkau seorang yang kafir. Dan apabila seseorang mati dalam keadaan kafir, tidak ada lagi kebahagiaan. Setelah kematiannya, setelah dia meninggalkan dunia, tidak ada lagi kebahagiaan. Dia akan merasakan penderitaan, penderitaan di alam barzakh, penderitaan di hari kebangkitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau tidak berhenti di dalam menyebarkan dakwah dengan penuh kesabaran. Beliau menyampaikan tauhid kepada manusia, kepada masyarakat Arab, masyarakat Quraisy, dan bangsa Arab yang ada di sekitarnya. Maka ini menyebabkan kekhawatiran tokoh-tokoh Quraisy. Mereka dari kalangan para pejabat Quraisy. Akhirnya mereka pun mendatangi Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Dia telah membodohi orang-orang yang cerdik dari kami. Dia telah mencela agama kami. Dia telah menyesatkan orang-orang tua kami, nenek moyang kami. Bagaimana ini wahai Abu Thalib? Maka tolong hentikan dia. Hentikan dia dari dakwahnya. Hentikan dia dari apa yang dia lakukan. Atau apabila engkau tidak mampu menghentikan dia, biarkan antara kami dengan dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak satu keyakinan dengan pamannya, namun masih ada fanatisme yang kaitannya dengan kesukuan, kabilah. Bangsa Arab itu masih kuat dalam hal ini. Yang penting dia berasal dari kabilahnya, tidak peduli apa keyakinannya, dia akan memberikan perlindungan. Nah, Abu Thalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disampaikan oleh ponakannya, meskipun dia tidak sepakat, namun itu adalah ponakannya dia. Dia harus menjaganya, dia harus memeliharanya, dia harus memberikan perlindungan kepadanya. Sementara Abu Thalib orang terpandang, termasuk dari Bani Hashim. Bani Hashim termasuk orang terpandang di kalangan Quraisy. Maka dengan sebab inilah mereka tidak berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan dakwahnya, kata mereka kepada Abu Thalib, hentikan dia. Apabila engkau tidak mampu menghentikan dia, maka biarkan antara kami dengan dia. Fa innaka ala mithli ma nahnu alayhi min khilafihi fanafika. Bukankah kamu juga agama kamu sama seperti agama kami? Kita semua berkeyakinan seperti agama nenek moyang kami. Kamu pun menyelisihinya. Kenapa kamu berikan perlindungan kepadanya? Ini kata kaumnya kepada Abu Thalib. Walhasil, Abu Thalib membantah mereka dengan bantahan yang lembut, menolak mereka dengan penolakan yang baik, dengan bahasa yang lembut. Akhirnya mereka pun meninggalkan Abu Thalib. Namun dari sisi yang lain, Abu Thalib dia berupaya untuk menasehati, dalam tanda kutip tentunya, menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menghentikan dakwahnya. Abu Thalib mendatangi Nabi AS berupaya untuk melobinya. Bagaimana caranya agar beliau berhenti dari apa yang menjadi pengingkaran masyarakat Quraisy terhadapnya? Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu beliau tidak akan berhenti karena ini perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Ala yang mengutus beliau, yang memerintahkan beliau untuk menyampaikan tauhid. Maka beliau tidak akan berhenti. Hingga tiba mendekati musim haji. Sebagaimana kita tahu bahwa masih saja masyarakat Arab mereka menunaikan ibadah haji. Semenjak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hanya saja amalan ibadah haji yang mereka lakukan itu banyak sekali tercampur dan terkontaminasi dengan amalan-amalan dan ritual-ritual kesyirikan. Walhasil, mendekati musim haji, orang-orang kafir Makkah ini mereka berkumpul bersama dengan para pembesarnya, orang-orang senior dari kalangan orang-orang yang terhormat dari masyarakat Quraisy. Mereka berkumpul bersama Al-Walid Ibnul Mughirah. Mereka berkumpul bersama Al-Walid Ibnul Mughirah. Mereka hendak membahas dan memperbincangkan bagaimana cara menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Label apa yang pantas untuk kita sematkan kepadanya? Gelar apa yang layak untuk kita berikan kepadanya? Karena ini kan orang-orang Arab dari negeri-negeri yang lain, mereka akan berdatangan untuk menunaikan ibadah haji. Maka mereka bermusyawarah, apa yang akan kita katakan apabila orang-orang itu datang dari luar? Mereka datang untuk menunaikan ibadah haji, lalu kemudian mereka mendengarkan ada seseorang di tengah-tengah kita yang mengaku sebagai Rasul, yang memiliki dakwah yang berbeda dengan dakwahnya nenek moyang mereka. Apa yang akan kita sampaikan kepada manusia? Maka Al-Walid Ibn Al-Mughirah mengatakan kepada mereka, coba kalian bincangkan, kalian berupaya untuk menyepakati satu pandangan yang kalian tidak berselisih, sehingga setiap orang datang dan mereka bertanya, siapa itu si fulan? Maka jawaban kalian sama, kalian tidak berselisih. Harus ada yang disepakati, gelar apa yang pantas untuk diberikan kepadanya. Kata Al-Walid bin Mughirah, sepakati, sehingga kalian nanti tidak saling mendustakan antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, tidak saling membantah nantinya. Kalau misalnya yang ini mengatakan, oh itu orang gila, yang satu yang mengatakan, oh itu tukang sihir, yang satunya lagi mengatakan, oh itu ahli syair, kan berselisih akhirnya. Orang-orang yang datang, mereka mendengar, wah ini yang benar mana nih, gila, dukunkah dia, tukang sihirkah dia, ahli syairkah dia, berselisih. Akhirnya nanti kaum musyrikin saling membantah. Maka sebaiknya kalian perbincangkan tuduhan apa yang paling tepat menurut kalian untuk diberikan kepadanya. Maka mereka kembali mengatakan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, kamu tolong sampaikan sesuatu, kami ingin mendengarkan. Kami ingin mendengarkan. Mungkin kamu punya kesimpulan tertentu. Al-Walid bin Al-Mughirah termasuk orang terpandang. Dia dianggap orang yang punya ilmu di kalangan masyarakat Quraisy. Kata Al-Walid, nah kalian yang perbincangkan dulu. Saya mendengar, saya ingin mendengar apa pandangan kalian terhadap orang ini, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengatakan, gimana kita sepakati untuk mengatakan dia dukun? Gimana kalau kita sepakat untuk mengatakan dia dukun? Kata Al-Walid, demi Allah, bukan dukun dia. Dia bukan dukun. Kami ini sudah punya pengalaman dengan para dukun. apa yang dia sebutkan itu bukan mantra perdukunan, bukan jampi-jampi perdukunan, gak mungkin. Artinya kalau mereka sepakat untuk mengatakan bahwa Rasulullah SAW dukun, bakal didustakan. Ini gak mungkin dukun. Orang-orang yang datang, mungkin di antara mereka ada yang punya keahlian dalam bidang perdukunan, mereka akan mendustakan. Oh ya sudah, akhirnya tertolak alasan untuk mengatakan dia dukun. Sebagian lagi mengatakan, kita katakan aja dia gila. Dia gila. Kata Al-Walid bin Mughirah, dia bukan orang gila. Dari dulu dia dikenal sebagai seorang yang terpercaya, yang amanah, al-amin. Kita ini mengetahui seperti apa itu orang gila. Akan kelihatan gitu. Ya, orang yang kesurupan, orang yang tak jelas omongannya, itu orang gila. Dia tidak demikian. Maka gelar ini pun tidak layak untuk disematkan kepadanya. Sebagian lagi mengatakan, gimana kalau kita mengatakan dia ahli syair? Ucapan-ucapan itu syair semua. Kata Al-Walid bin Mughirah, dia bukan ahli syair. Kita ini mengetahui seperti apa syair itu, ya. Maka dia menyebutkan macam-macam syair. Ada hasja, ada qarir, ada makhmud, ada mabsud, bentuk-bentuk syair. Tidak ada yang sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Itu bukan syair. Lihat, gimana orang-orang musyrikin bingung untuk menyifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi mengatakan, gimana kalau kita mengatakan dia tukang sihir? Dia tukang sihir. Kata Al-Walid bin Mughirah, dia bukan tukang sihir. Kita ini sudah banyak bertemu dengan para tukang sihir. Mantra-mantra sihir itu kami tahu. Ya. Simpul-simpul yang mereka perbuat, yang mereka lakukan untuk menyihir orang, itu jelas. Dia tidak begitu. Akhirnya sifat-sifat ini mental semua ini. Ya. Coba, ini pelajaran ma'asyarul muslim rahimakumullah, bahwa orang-orang yang berjalan di atas kebatilan, di atas kesesatan, ya, termasuk di antara cara mereka untuk memalingkan manusia dari kebenaran adalah memberi gelar-gelar munafir untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Diberi gelar-gelar sehingga sekedar seorang mendengarkan gelar itu orang sudah takut gitu, orang sudah lari. Itu siapa itu fulan? Wahabi. Wahabi, wah ya sudah, selesai. Enggak perlu dibahas secara detail. Sekedar dikatakan Wahabi, takut sudah. Nah, seperti itu tanfir. Itu siapa itu si fulan? Teroris. Sudah, orang sudah lari. Jadi ma'asyarul rahimakumullah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ahlul haq, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, itu tidak lepas dari cercaan kaumnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Oleh karena itu yang wajib bagi kita berhati-hati, tidak setiap tuduhan yang disematkan kepada seseorang bahwa dia sesat, bahwa dia memang sesat secara realita, tidak demikian, belum tentu. Pelajari apa yang dia bawa dari keyakinan, apa pemahamannya, apakah sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila demikian, maka tidak ada celah untuk mengatakan bahwa dia sesat. Walhasil, empat tuduhan ini semuanya mental. Gila, dukun, apalagi ahli syair, tukang sihir, mental semua. Akhirnya mereka mengatakan kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah, jika demikian semuanya enggak ada yang benar, lalu apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan kepada mereka? Kata Al-Walid ibn al-Mughirah, wallahi inna liqawlihi al-halawa wa inna aslahu la'ilqun wa inna far'ahu lajanah wa ma antum biqailina shay'an illa 'urifa annahu batil. Coba, ini ucapan persaksian dari seorang yang kafir musyrik terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Walid, wallah, demi Allah, inna liqawlihi al-halawa, sesungguhnya pada ucapan-ucapan dia begitu manis, indah. Ini ucapan musyrik. Ucapan dia begitu manis, begitu indah. Wa inna aslahu al-'ilq. Dan sesungguhnya sumbernya aslahu. Tuh, kalau pada tumbuhan itu bagian bawahnya al-'ilq dipenuhi dengan rerumputan subur. Wa inna far'ahu lajanah, dan sesungguhnya batangnya, tumbuhannya, tangkainya itu mengeluarkan buah-buahan. Jadi dia hendak menggambarkan bahwa ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu nikmat terdengar, indah. Ya. Mengandung manfaat, mengandung kemaslahatan. Sehingga dia mengibaratkan seperti tumbuhan yang subur. Ya. Tanahnya gembur, kemudian menghasilkan buah-buahan. Seperti itulah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah apa yang kalian sampaikan tentangnya melainkan diketahui bahwa itu adalah ucapan batil. Artinya tuduhan apapun yang kalian sampaikan terhadapnya itu adalah kebatilan. Tahu dia. Ngerti dia. Siapa ini? Al-Walid bin Al-Mughirah. Lalu kata dia, wa inna aqrabal qawli fihi li an taqulu sahir. Tapi ya, yang lebih mendekati kebenaran untuk kalian sematkan kepadanya, kalian katakan dia tukang sihir. Dia tukang sihir. Ini paling dekat, kata si Al-Walid. Ja'a bi qawlin huwa sihrun. Dia mendatangkan ucapan yang itu mengandung sihir. Yufarriqu bayna al-mar'i wa abihi wa bayna al-mar'i wa akhihi wa bayna al-mar'i wa zawjihi wa ashiratihi. Di mana dia memecah belah antara seseorang dengan ayahnya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, dengan kerabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu beliau telah dituduh sebagai pemecah belah. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Jibril menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memecah belah manusia. Ini sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Memecah belah manusia. Tapi apa yang dipecah belah oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Memecah belah antara kesyirikan dengan tauhid, antara kemungkaran dengan ketaatan, antara sunnah dan bid'ah, antara kemaksiatan dan ketakwaan. Itu tugas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam memecah belah antara seorang dengan ayahnya, seorang dengan saudaranya, seorang dengan suaminya, dengan istrinya, dengan kerabatnya. Tapi memecah belah di atas kebenaran untuk menarik mereka dari kebatilan menuju kepada al-haq, dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Setelah ini disampaikan oleh Al-Walid, maka Al-Walid Al-Mughirah mengatakan tafarraqu anhu. Sudah, kalian sepakati ini saja. Enggak usah yang lain. Sepakati ini. Kalian keluar dalam keadaan kalian akan menjawab apabila mereka bertanya, katakan bahwa dia tukang sihir. Dia telah memecah belah di antara kita. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang apa yang diucapkan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah dan yang bersamanya. Mereka tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran. Beliau bukan tukang sihir, beliau bukan dukun, beliau bukan ahli syair, apalagi untuk disebutkan sebagai orang yang gila. Maka walhasil Allah Azza wa Jal membantah apa yang dikatakan oleh Al-Walid bin Mughirah dalam firman-Nya dalam surah Al-Mudathir. Allah Azza wa Jal berfirman, "Dharni wa man khalaqat wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida." Biarkan aku, akulah yang menghadapi orang yang aku ciptakan sendiri, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Aku telah memberikan kepadanya harta, aku telah memberikan kepadanya keturunan, anak-anak, dan aku mudahkan kehidupannya di dunia. Lalu kemudian dia meminta tambahan lagi kepadaku? Kalla, tidak sama sekali. Ingin mendapatkan tambahan kenikmatan? Kata Allah, kalla, tidak. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan persulit dia. Innahu fakkara wa qaddar, dia memikirkan, dia merenung, dia berpikir. Nah itu tadi peristiwa mereka berkumpul untuk membahas tentang sifat apa dan nama apa yang akan disematkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berpikir, faqutila kaifa qaddar, maka dilaknat apa yang dia fikirkan itu, dilaknat apa yang menjadi renungannya itu. Thumma qutila kaifa qaddar, kemudian dilaknat apa yang menjadi fikirannya, apa yang menjadi renungannya. Thumma nazar thumma abasa wa basar, lalu dia melihat, lalu kemudian dia dalam keadaan bermuka masam, dalam keadaan kecut. Artinya mereka sendiri bingung sifat apa yang akan mereka sematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma adbara wastakbara. Lalu kemudian setelah itu dia berpaling dan dia menyombongkan dirinya. Akhirnya kesimpulannya apa? Faqala in hadza illa sihru yuthar. Oh, ini yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sihir peninggalan orang-orang terdahulu. Itulah kesimpulan Al-Walid bin Al-Mughirah. In hadza illa qaulul bashar. Apa yang dia sampaikan itu hanya ucapan manusia. Maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Itu ucapan manusia. Itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla terhadap dia, sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kalian apa neraka saqar itu? Dan seterusnya. La tubqi wa la tadhar. Neraka yang apabila membakar, maka dia akan membakar dan tidak menyisakan dagingnya, tidak menyisakan tulangnya. Dibakar dengan penuh penyiksaan oleh Allah. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, demikianlah sikap orang-orang kafir Quraisy di dalam menyikapi dakwah tauhid, dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kesimpulan dari apa yang kita terangkan ini bahwa kaum Quraisy mereka memiliki macam-macam metode untuk menjauhkan kaum muslimin dari dakwah tauhid. Ada macam-macam metode yang mereka lakukan untuk menghalang manusia dari dakwah tauhid. Yang pertama, sukhriyah, ihtiqar, merendahkan, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kedua, al-idha, teror, berupaya untuk menyakiti. Apa yang mereka mampu untuk mereka lakukan dalam hal menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti para sahabat, maka mereka akan melakukannya sampai kepada tingkatan penyiksaan sebagaimana yang telah kita terangkan. Bagaimana Umayyah menyiksa Bilal bin Rabah hanya karena beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, disiksa dengan siksaan yang luar biasa di terik matahari, batu besar diletakkan di atas tubuh Bilal dalam keadaan beliau hanya mengatakan ahadun ahad. Beliau tidak meninggalkan tauhid sampai kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ini ma'asyara alaikum rahimahumullah yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Dan jika memungkinkan, afwan kalau ada anak-anak bisa ditertibkan karena akan mengganggu konsentrasi yang menyampaikan, demikian pula konsentrasi para ikhwan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.